بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزكم وجزاكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqh Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau, qawluhu bal kullu mawdi'in yusallat. Fihi yusamma masjidan. Sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bal kullu mawdi'in, bahkan setiap tempat yusalla fihi, yang ditegakkan salat padanya, yusamma masjidan, dinamakan dengan masjid. Kata Syekh Ibn Utsaimin, faqawluhu masjidan ay makanan li sujud. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat untuk sujud. Tempat untuk sujud. Wa hadha ma'na thalithun wa hadha ma'na thalithun zaidun 'ala al-ma'nayayn al-awwalayn. Dan ini adalah makna yang ketiga. Makna yang ketiga yang merupakan tambahan dari dua makna yang pertama. Nah, jadi di sini ada tiga makna secara secara bahasa. Nah, secara bahasa kata masjid itu terkadang dimutlakkan kepada kullu mawdi'in yusallafi, terkadang kullu mawdi'in usidati salafihi, terkadang juga masjid itu adalah ini makan as-sujud, tempat untuk sujud. Wa huwa ayyuqal kullu syai'in tusalli fihi. Sehingga masjid ini bisa juga dikatakan kullu syai'in tusalli fihi. Segala sesuatu yang kamu salat padanya maka dinamakan masjid. Fa innahu masjidun ma dumta tusalli fihi. Maka dia dinamakan dengan masjid selama engkau melakukan salat padanya. Kama yuqalu lis-sajadah, sebagaimana dikatakan kepada sajadah juga, allati tusalli 'alaiha, yang kamu salat di atasnya. Sajadah juga dinamakan masjid au musalla atau musalla. Wa in kana al-ghalib 'alaiha ismu musalla. Walaupun keumumannya dinamakan dengan musalla, tempat salat. Nah, khulasah kesimpulannya, annahu la yajuz bina'u masajid 'alal qubur. Bahwasanya tidak boleh membangun masjid-masjid di atas kuburan. Wa li'annaha wasilatun ila syirk. Kenapa tidak boleh? Karena membangun masjid-masjid di atas kuburan ini adalah wasilah ila syirk, menjadi sarana menuju kesyirikan. Wa huwa ibadatu sahibil qabr, yaitu beribadah kepada penghuni kuburan. Wa la yajuz aydan, tidak boleh juga antuksa al-kuburu lis-salah indah, tidak boleh juga ditujukan atau dimaksudkan kuburan-kuburan ini untuk salat di sekitarnya. wa hadha min ittikhadhiha masajid. Karena ini juga termasuk dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Li'anna al-illah min ittikhadhiha masajid mawjudah fi shalah 'indaha. Karena alasan dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid ada ketika salat di sekitaran kuburan. Walau furidha anna rajulan yadhhab ila al-maqbarah. Kalau seandainya kita contohkan ada seseorang yang pergi ke makbarah, ke pemakaman. Wa yusalli 'inda qabrin wa yusalli 'inda qabri waliyyin min al-awliya. Kemudian dia salat di samping kuburan seorang wali dari para wali yang ada. Ala za'mihi, menurut anggapannya. Kulna, maka kita katakan innaka ittakhadta hadzal qabra masjidan. Sesungguhnya engkau telah menjadikan kuburan ini sebagai masjid. Kenapa? Wa innaka mustahiqqun limastahaqqahu al-yahud wa an-nasara min al-la'nah. Dan engkau berhak untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani dari kutukan. Nah, karena telah menjadikannya sebagai apa? Masjid. Wa fi kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalilun ala sihhati tasmiyati kulli syai'in yusalli fihi masjidan bil ma'na al-'am. Dan di dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dalil akan benarnya penamaan bahwa semua segala sesuatu yang dilakukan sholat padanya itu sebagai masjid bil ma'nal am, dengan makna yang umum. Ini maksudnya makna secara bahasa. Nah, makna secara bahasa, secara umum, setiap tempat yang dijadikan atau dijadikan sebagai tempat sholat maka dinamakan dengan masjid. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan tersebut. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab selanjutnya, dalil selanjutnya, wali Ahmada bisanadin jayyidin an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Dan bagi Imam Ahmad, ini tentunya di dalam musnadnya, dengan sanad yang jayyid dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Nah, tentunya dikatakan di sanadin jayyid karena di dalamnya ada kelemahan. Nah, sehingga hadis ini imma hasan wa imma jayyid, sebagaimana yang dikatakan ala ba'dil istilahil muhadisin. Inna min syirari an-nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirari an-nas, sesungguhnya termasuk dari sejelek-jelek manusia, man tudrikuhumus sa'ah, orang yang mereka menjumpai hari kiamat, wahum ahya, dalam keadaan mereka hidup, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida, dan juga termasuk dari orang-orang yang sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya subhanallah, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid disamakan oleh Rasulullah SAW dengan orang yang ketemu yaumul kiamah. Na'udzubillah. Allah SWT. Nah, dalam keadaan apa? Mereka adalah syurur nas, syurur khalq, makhluk yang paling buruk. Kenapa? Karena makhluk yang tidak mencium rih, tidak mencium angin yang dihembuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir zaman, yang setiap mukmin, kata Nabi SAW, setiap mukmin menciumnya, menghirupnya, maka dia akan mati. Ketika dia tidak mati, berarti na'udzubillah, pertanyakan keimanannya. Na'udzubillah. Maka ini juga orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid disamakan oleh Rasulullah SAW seperti orang seperti itu. Orang yang seperti itu, na'udzubillah. Naam. Nasallah sallallahu afiyah. Maka kata Syekh warwahu Abu Hatim fi sahihi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim di dalam sahihnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qawlu marfu'an, hadis ini dibawakan secara marfu. Al marfu' ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang marfu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebagaimana sebutkan di dalam Baiquniyah apa? Kullu ma udhifa lin-nabi fa huwa marfu'. Iya. Wa ma li tabi'in fa huwa al-maqtu'. Nah. Demikian. Qawluhu inna min syi'arin nas. Sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia. Min di sini adalah litab'id. Min di sini fungsinya litab'id, untuk menunjukkan ba'd, sebagian. Wa syirar jam'u syar. Syirar adalah bentuk jamak dari syarrun. Nah, atau dari kata dari fi'il syarra. Nah, sama seperti sihab. Sama seperti sihab. Sihab jam'u sahiba. Ya, sihab jamak dari fi'il sahiba. Fi'il sahiba ini jamaknya banyak, ada sekitar 7 atau lebih. Ya. Di antaranya sihab, ashab, sahbun, sihabun, ya, sahabatun dan seterusnya. Banyak. Ada sekitar 7 atau lebih. Baik, wal ma'na ashab asyar. Sedangkan maknanya adalah ashabu syar. Orang-orang yang jelek. Wa fi hadha, maka di dalam hadis ini dalilun, ada sebuah petunjuk, sebuah bukti. Ala anna an-nasa yatafawatuna fi syar. Menunjukkan bahwasanya manusia itu beraneka ragam fisyar dalam kejelekannya. Ya. Kejelekan manusia itu bertingkat-tingkat. Makanya Rasulullah SAW senantiasa menyatakan wa na'udzu billahi min syurur anfusin. Ya, min syurur anfusin. Kenapa? Karena an-nafs syar. Innal nafsa la'ammaratun bis-su. Ya. Setiap jiwa itu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Hanya saja keburukan manusia itu beda-beda. Ada yang nampak, ada yang tidak tampak. Ada yang benar-benar jahat, ada yang jahatnya di bawah daripada itu. Berbeda-beda. Wa anna ba'dahum ashad min ba'd. Dan bahwasanya sebagian mereka ada yang lebih buruk daripada sebagian lainnya. Ya subhanallah. Kejahatan manusia itu beraneka ragam. Ada yang terselubung, ada yang main cantik, ada yang terang-terangan. Demikian. Nah, nasallahu alafiyah. Nasallahu alafiyah. Qawlu man tudriku musa'ah. Di antara sejelek-jelek manusia adalah man tudriku musa'ah. Orang yang mereka dijumpai oleh hari kiamat. As-sa'ah sebagai fa'il daripada tudrik. Ya. Fa'ilnya dari tudrik. Nah, man-nya sebagai isim daripada inna. Begitu ya. Sehingga man di sini isim mausul. Man di sini adalah isim mausul. Yang dibacanya man, bukan min. Baik. Kenapa dia isim mausul? Sebagai isim dari inna. Isimnya dari inna. Ya. Baik. Nah, khabarnya mana? Khabarnya muqaddam min syirarin nas. Ini khabarnya. Wasa'ah, sa'ah yang dimaksudkan di sini ayyaumal qiyamah. As-sa'ah yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat dengan as-sa'ah? Wasuniyat bidzalika li'anna dahiyah. Hari kiamat ini dinamakan dengan as-sa'ah karena dia dahiyah. Bencana yang besar. Ya, petaka. Malah petaka yang hebat, yang dahsyat, yang hanya dalam sekali waktu. Dalam sekali waktu hancur seluruhnya. Makanya dikatakan as-sa'ah. Ya. Nah, sa'ah itu menunjukkan apa? Satu kali waktu. Ya, satu kali waktu. Kemudian dikasih alif lam li ta'rif untuk menunjukkan apa? Yang dimaksud adalah yaumul qiyamah. Nah. Okay. Sehingga kata Syekh Muzaimin, wa kullu syai'in dahiyah 'azimah yusamma sa'ah. Maka segala sesuatu yang sifatnya dahiyah 'azimah, bencana yang besar, dinamakan dengan sa'ah. Dinamakan dengan sa'ah kiamat. Semua bencana yang besar. Ya. Nah. Sehingga ada sa'ah kubra, ada sa'ah sughra. Ya. Ada kiamat besar, kiamat kecil. Nah, kematian kenapa dinamakan juga sa'ah kiamat? Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar. Ya. Bagi sebagian orang itu adalah sesuatu yang besar. Kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan orang yang dia kasihi, kehilangan orang yang sangat dia kagumi dan sebagainya. Ini sa'ah. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan oleh bangsa Arab, hadhi sa'atuka fil umuri dahiyah allati tusibul insan. Hadhi sa'atuka, ini adalah saatmu, waktumu, fil umuri dahiyah, dalam perkara yang besar, dalam perkara yang merupakan bencana besar. Allati tusibul insan, yang menimpa setiap insan. Nah, ini adalah sa'atuka, ini adalah kiamatmu. Ini adalah waktumu, maksudnya apa? Kiamatmu. Kenapa? Karena merupakan bencana yang menimpa setiap insan. Nah, demikian. Qauluhu kemudian, wahum ahya. Wahum ahya di sini adalah jumlah hal minal ha fi tudrikuhum. Ya. Wahum ahya dengan waw haliyah. Cirinya waw haliyah, dia masuk pada dhamir. Ya. Masuk pada dhamir. Baik. Sehingga jumlahnya di sini wahum ahya, jumlah haliyah. Jumlah haliyah dari apa? Dari ha, ha yang ada pada tudrikuhum. Hum. Ya. Domirnya hum di situ, domirnya adalah ha. Karena minnya adalah alamatul jamak. Ya. Hum, minnya adalah alamatul jamak. Sehingga yang diirabkan adalah ha-nya. Wa fi qawlihi tudriku musa'atu wahum ahya. Iskal. Di sini ada problem, ada masalah di sini. Tudriku musa'ah wahum ahya. Kiamat menjumpai mereka dalam keadaan mereka masih hidup. Ada iskal di sini berarti. Apa iskalnya? Wa huwa annahu sabata 'ala nabi sallam qawluhu. Di mana telah sahih sabda Rasul sallam di mana beliau menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Wa fi riwayatin hatta taquma sa'atu. La tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada ta'ifah, satu kelompok min ummati, dari umatku, alal haq, yang dia berada di atas al-haq, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas al-haq, zahirin, dalam keadaan mereka selalu menampakkan al-haq, selalu menampakkan al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memadarati mereka orang-orang yang khadalahum, mengerdilkan mereka. Orang yang membuat takdil, membuat penggembosan, ya, tidak memadaratkan mereka. Tidak peduli ada orang suka, tidak suka, tidak peduli. Hatta ya'ti amrullah, dia tetap zahirina alal haq, tetap menampakkan al-haq, sampai Allah datangkan urusannya. Sampai datang amrullah, urusan Allah. Amrullah di sini ditafsirkan dalam hadis lain, hatta taquma sa'ah, sampai tegaknya as-sa'ah, hari kiamat. Nah, yang menjadi isyal apa? Yang menjadi isyal adalah jaminan, adanya jaminan adanya orang-orang yang akan selalu menampakkan al-haq sampai datang hari kiamat. Sedangkan di dalam hadis ini dikatakan apa? Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang menjumpai hari kiamat. Berarti ya, berarti berlawanan, berarti bertentangan. Gimana ini berarti? Baik. Kata Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, fa kaifa nuwafiqu baina al-haditsain? Bagaimana cara mengkompromikan antara dua hadis ini yang terlihat bertentangan? Di anna dhahir al-hadis, karena dhahir hadisnya, alladhi saqahu al-mu'allif, yang dibawakan oleh mu'allif di sini, anna kulla man tudriku musa'ah, bahwa setiap orang yang dijumpai hari kiamat, wahum ahya, dalam keadaan mereka masih hidup, wahum min syirari khalqi, berarti mereka adalah orang yang paling jelek, ya, orang yang paling jahat. Jadi bagaimana cara mengkompromikannya? Wal jam'u bainahuma, berarti cara menggabungkan keduanya, ayyukhal, bisa dikatakan innal murada biqaulihi hatta taquma sa'ah, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini, la tazalu ta'ifatun, sampai hatta taquma sa'ah. Maka yang dimaksud dengan hatta taquma sa'ah, hingga tegaknya hari kiamat, ay ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai mendekati ditegakkannya hari kiamat. Ya, itu yang dimaksud. Jadi hatta taquma sa'ah dalam hadis la tazalu ta'ifah ini apa? Maksudnya sampai mendekati ditegakkannya kiamat. Wa laisa ila qiyamiha bulfin, bukan sampai tegaknya kiamat. Bukan. Bukan sampai tegaknya kiamat. Secara fi'il, secara kejadiannya. Tidak. Kenapa? Li'annaha la taqumu illa 'ala syirril khalq. Karena hari kiamat itu tidak akan mungkin ditegakkan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang jelek. Sedangkan ini apa? Orang-orang yang zahirina 'ala haq. Orang-orang yang selalu menampakkan al-haq. Menampakkan al-haq, kebaikan atau kejelekan? Kebaikan. Sehingga tidak mungkin orang ini akan berjumpa dengan as-sa'ah, akan berjumpa dengan yaumul kiamat. Berarti apa? Mereka akan senantiasa ada sampai dekat dengan hari kiamat. Itu yang maksud. Ya. Nah, demikian. Baik. Kenapa seperti itu? Kenapa tafsirannya demikian? Wallahu yursilu rihan. Karena Allah akan mengutus rih, angin tadi, angin yang sangat lembut dan sangat wangi, lebih wangi dari minyak kasturi sekalipun. Ya, baik. Tabidu nafsa kulli mu'min, yang angin itu akan mencabut jiwa setiap mu'min, mencabut nyawa setiap mu'min. Siapapun juga yang menghirupnya, yang masih ada keimanan dalam hatinya, maka dia akan mati ketika dia menghirup. Baik. Sehingga ini bentuk penjagaan Allah, bentuk penjagaan Allah terhadap apa? Manusia-manusia pilihan. Ya, sehingga tinggallah orang-orang yang jeleknya, tinggallah orang-orang yang buruknya. Nah, demikian. Wala yabqa illa syirarul khalq, sehingga tidak tersisa kecuali syirar khalq, makhluk yang buruk-buruk, yang jahat. Wa alaihim taqumu sa'ah, maka kepada mereka inilah as-sa'ah ditegakkan. Kiamat itu akan tiba. Nah, demikian. Kepada orang-orang seperti ini, hari kiamat akan jatuh. Sehingga ini bentuk apa? Penggabungan dari dua hadis tadi. Ya. Mafhum insyaallah, faham insyaallah ya. Baik. Sehingga hadis ini, hadis yang ada pada bab ini, bahwa inna min syirarin nas man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya, ini adalah orang-orang yang buruk yang akan mendapati apa? Hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang dijanjikan oleh Rasul, mereka akan senantiasa menampakkan al-haq, maka mereka akan hidup sampai mendekati yaumul kiamah. Ketika angin itu sudah berhembus, maka mereka pun akan mati. Karena mereka akan dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai manusia yang terbaik. Nah, orang-orang yang senantiasa menampakkan al-haq. Nah, nasallahu salam al-afiyah. Naktafi bihadal qadar. Kita cuba sampai sini. Di sini. Aku lukau lihada astagfirullahi walakum. Walisail muslimin wal muslimat min kulli dunub. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wassalam. Wassalamu tasliman kathira. Walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal bikum.